Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fi kulli lahzatin abada adada ni'amillah wa abdali. Allahumma akrimna bin nuril fahmi wa ahrijna min dulumatil wahmi wa aftah lana abwaba rahmatik wa ansur alayna hikmatak ya rahman rahimin. Allahumma inna as'aluka rahman nabiyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma agnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jammilna bil afiyah ya rahman rahimin. Rabbana atina rahmah لدنك علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. Amma alif rahimallahu ta'ala nafa nabiyyu bil hudrain amin. Faslan fil istifada ila an qal. Wa la budda li talibil ilm min tahammulil masyaqqati wal madallati fi talibil ilm. والتملك مذموم والتملك مذموم إلا في طلب العلم لأنه لابد من التملك للأستاذ والشركاء وغيرهم للاستفادة منهم. قيل العلم إذن لا ذل له لا ذل فيه لا يدرك إلا بذل لا إز فيه. وقال القائل أرى لك نفسا تشتهي أن تعزها فلست تقال العز حتى تذلها. مسيح di dalam kiat-kiat menjadi seorang thalibul ilm yang berhasil dan yang dimaksudkan dengan thalibul ilm itu adalah kita semua, nggak ada batasnya thalibul ilm, dari mulai muda sampai tua, laki-laki maupun perempuan, semuanya sama. Karena Nabi SAW bersabda utrubul ilma minal mahdi. Jadi belajarlah ilmu dari mulai berada di dalam pangkuan ibu sampai berada di liang lahat. Jadi selama kita masih mempunyai nyawa di kandung badan, selama itu pula kita diperintahkan untuk mencari ilmu. Dan sudah kita jelaskan pada pelajaran-pelajaran yang lalu dan selalu kita tekankan kepada kalian bahwasanya kemuliaan itu banyak macamnya. Tapi kemuliaan yang sesungguhnya, kemuliaan yang tidak ada habis-habisnya, kemuliaan yang selama-lamanya dan bukan bersifatkan tempori atau sementara, itu adalah kemuliaan ilmu. Sebagaimana logika menyatakan segala sesuatu yang tinggi nilainya itu pasti harus kita banyak berkorban untuknya. Nah begitu pula dalam kemuliaan ilmu, tidak mudah kita mendapatkannya, tapi harus kita melalui pengorbanan-pengorbanan yang begitu besar yang kita korbankan untuk mendapatkannya. Di antara pengorbanan yang harus kita jalani adalah sebagaimana dikatakan oleh musannif Imam Zarnuji rahimallahu rahmatul abrar, yaitu labudda li talibil ilmi min tahammulil masyaqqah wal madzallah fi talabil ilm. Seorang yang mencari ilmu itu wajib menanggung beban berupa kesulitan-kesulitan, kehinaan-kehinaan ketika mencari ilmu. Seperti yang kalian lakukan sekarang ini, kalian harus jauh dari orang tua. Kalian harus bertempat tinggal di tempat yang semuanya terbatas. Kalian harus mendapati, menjalati keadaan yang juga terbatas. Enggak seenak kita ketika kita di rumah. Nah, itu semuanya di dalam usaha kita dan upaya kita untuk mencari ilmu. Kalau seumpama kita tidak melalui pengorbanan berupa masyakoh, maka kita tidak akan mendapatkan keutamaan dan kemuliaan ilmu itu. Jadi yang kalian dapatkan itu sungguh sesuatu yang sangat luar biasa. Bahkan sampai selalu saya katakan bahwasanya ilmu yang kita pelajari itu sati mandraguna. Artinya kalau kita sudah berhasil, dimanapun kita berada pasti kita akan mulia. Nah, tapi untuk pelajarinya itu tidak mudah. Kita harus merendahkan diri, karena kita harus tawaduk kepada guru. Kita harus rakus seperti seekor kucing yang selalu dia itu menanti-nanti kapan tuannya itu lalai, dia akan melahap dan memakan incarannya itu. Harusnya seperti itu. Sama seperti anjing yang dia itu tidak akan putus asa untuk mengambil lagi tulangnya walaupun sudah dibuang atau disimpan oleh tuannya, dia akan mencari-carinya. Nah, oleh karenanya di dalam hal ini ada seorang habib yang bernama Al-Habib Ahmad bin Umar bin Smith, yang beliau itu sudah merasakan bagaimana keutamaan daripada ilmu, bagaimana kemuliaan daripada ilmu, dan ilmu itu harus dipelajari dengan susah payah. Enggak ada ilmu itu dipelajari dengan berleha-leha. Dikadrilkan di tuktasabul mali. Waman talabal ula sahiral layali. Jadi dengan kadar beban kita, dengan kadar rasa capek kita, maka semua sifat yang mulia itu kita dapatkan. Orang yang kaya raya itu karena mereka itu sudah berjuang. Seorang pejabat yang paling tinggi itu setelah mereka berjuang. Nah, begitu pula orang alim tidak menjadi orang alim kecuali setelah mereka berjuang. Jadi semua itu karena perjuangan. Nah, jadi tergantung bagaimana perjuangan kita, bagaimana pengorbanan kita. Tambah besar pengorbanan kita, berarti tambah besar yang akan kita raih. Tapi kalau pengorbanan kita itu sedikit, maka sedikit pula yang akan kita raih. Semuanya digodrilkan di dengan kadar kecapean kita, dengan kadar beban kita. Ini Al-Habib Ahmad bin Umar bin Smith, beliau telah merasakan kemuliaan daripada ilmu, di mana beliau telah mendapatkan darajah kutbiyah, makam sebagai seorang wali kutub. Bahkan beliau itu dijuluki dengan kutbud dakwah. Kalau Allah hadirkan kutbud dakwah irsyad, kalau beliau ini kutbud dakwah. Karena memang didanuhu wa da'buhu wa haluhu ad-da'wa ilallah. Karena memang kebiasaan dia setiap hari, setiap waktunya itu adalah berdakwah kepada Allah. Sampai-sampai kemudian beliau itu mendapatkan kedekatan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana diceritakan di antara manakibnya beliau, pada waktu zaman beliau itu ada seorang wali yang menjaga makamnya Nabi Muhammad SAW. Dia salah satu daripada wali Allah dan dia penasaran ingin berjumpa dengan Al-Habib Ahmad bin Umar bin Samit. Siapa dia gerangan? Apa yang dilakukannya sehingga dia begitu dicinta oleh Nabi? Tapi dia enggak tahu di mana letaknya. Dia berada di mana rumahnya, di mana negaranya. Sehingga karena keinginan tahunya itu akan perihal Al-Habib Ahmad ini, maka setiap datang bulan haji atau jamaah haji, beliau selalu mengumumkan, adakah di antara kalian yang tahu dengan Ahmad bin Umar bin Samit? Sampai kemudian salah satu daripada jamaah haji Yaman yang tahu dengan keadaan Habib ini, maka dia mengatakan, enggak, aku tahu. Ah, cepat ceritakan padaku apa pekerjaannya. Maka dia bilang, aku tidak akan memberitahumu kecuali kalau seumpama kamu kasih tahu aku kenapa kamu itu bertanya tentang dia padahal kau tidak mengenalnya. Nah, ini adalah sebuah pikiran yang cerdas dari orang yang cerdas. Bertanya lagi. Dia enggak mau lewat suatu faedah tanpa ada pertanyaan. Maka dia tanya, kenapa kamu bertanya dia? Pasti ada apa-apa, coba jelasin padaku. Nah, gitu. Jadi enggak mau dia buang-buang cuma-cuma sesuatu yang dia punya, modal yang dia punya itu. Barulah kemudian dia katakan, aku ini termasuk yang berkumpul dengan Nabi. Setiap hari Senin malam Selasa seperti tadi, waktu sahur, itu Nabi Muhammad SAW mempunyai pertemuan dengan para wali di Gua Hira. Setiap bertemu itu, apa yang dibicarakan, yang diperbincangkan itu antara wali satu dengan wali yang lainnya disebutkan. Wali ini begini, wali ini begitu. Nabi Muhammad SAW meresponnya dengan senyuman saja. Ataupun kalau komentar-komentar sedikit saja. Tapi begitu sebutkan Ahmad bin Umar bin Samit, maka hampir dihabiskan waktu di situ semuanya untuk memujinya. Sehingga kami ingin tahu apa sih yang dilakukan oleh Ahmad bin Umar bin Samit sehingga beliau begitu disayang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian orang itu menjawab, oh kalau itu yang kamu tanyakan, kalau orang itu atau Habib itu yang kamu tanyakan itu, ya memang dia pantas untuk dicinta oleh Nabi. Karena hidupnya semuanya itu dakwah ila Allah. Enggak ada kerja, enggak ada. Semuanya dakwah ila Allah. Bahkan dakwahnya itu adalah dakwah yang tidak wajar, enggak biasa dilakukan oleh orang. Apa yang dilakukan oleh beliau? Kalau sudah jam 12 siang, terik-teriknya matahari, panas-panasnya matahari, dimanapun pada waktu itu kan orang yang bekerja sedang istirahat. Beliau pergi dari rumahnya membawa makanan, bawa minuman, naik keledainya, kemudian pergi ke tempat ladang-ladang mereka itu bekerja, cari tempat mereka istirahat, dikasih makanan, kasih minuman, setelah itu dijelaskan apa yang kalian tidak tahu tentang sholat, tentang wudu, tentang mandi, tentang tauhid. Nah, kalau mereka makan, aku nggak tahu ini, biar aku ajarkan. Kau makan, kau tetap istirahat. Saya bahkan di antara mereka itu ada yang mengatakan, saya masih kerja. Karena dia itu sedang membajak tanah. Biarkan kamu tetap membajak tanah dan aku berjalan di belakang kamu itu dan aku akan jelaskan sesuatu yang kamu tidak ketahui. Sehingga begitu selesai bajunya kotor semuanya, namanya juga bajak tanah. Nah, itu. Pengorbanannya sangat luar biasa. Sehingga pantas kalau beliau itu dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan pula ada seseorang yang beribadah di Madinah. Tujuannya itu untuk mendapatkan keterbukaan dalam hati, mendapatkan futu. Futu itu adalah kalau kita baca kitab langsung paham. Kalau kita itu mengulangi pembicaraan kita akan lain penjelasannya. Nah, itu fatah shaghir itu namanya. Kalau fatah kabir lebih lagi. Fatah kabir itu kalau Allah buka pada waktu itu malam pertama Allah buka, Allah akan memberikannya paling sedikit itu 15 macam ilmu. Paling rendahnya ilmu itu dia tahu dengan jumlah semua butiran pasir yang ada di bumi semuanya. Butiran pasir tahu, apalagi orangnya di desa ini, orangnya di kota ini, daun yang ada di sini, semuanya tahu. Nah, itu namanya fatah Rabbani atau ilmu laduni. Allah maj'alna minhum, insyaAllah. Nah, ini beliau siang berpuasa, malam tidak tidur, sholat sampai semalaman suntuk. Untuk apa? Untuk mendapatkan futuh itu. Sampai setelah beberapa bulan, kemudian orang itu didatangi oleh Nabi Muhammad SAW. Dikatakan, apa yang kamu inginkan dengan ibadahmu itu? Kalau sholat, aku ingin mendapatkan futuh. Kalau itu yang ingin kau dapatkan, pergilah kau ke Yaman, temuilah cucuku Ahmad bin Umar bin Sumait. Akhirnya apa? Berangkat dia, bergegas menuju ke Yaman. Begitu ketemu dengan Nabi Ahmad bin Hasan bin Umar bin Sumait, sebelum beliau itu berucap, sebelum dia itu berkata, langsung Nabi Ahmad bin Umar bin Sumait mengkasyafnya, dan dia mengatakan, marhaban biwadi'atir Rasul. Selamat datang dengan titipannya Nabi Muhammad SAW. Apakah kau datang ke sini untuk mendapatkan foto? Gul iya Habib. Kalau begitu, kamu pergi ke desa itu, di situ kamu ngajar. Gul iya Habib, aku tidak pernah menghatamkan kitab-kitab yang besar. Apa yang pernah kau hatamkan? Kitab Safinah saja, ya sudah cukup. Safinah ajarkan di sana. Diajarkan Safinah di sana, selama sebulan langsung dia mendapatkan foto daripada Allah Ta'ala. Nah itu. Jadi dakwah ilallah itu adalah paling besarnya sebab untuk kita mendapatkan foto daripada Allah. Ha, beliau ini yang mengatakan, la syai'a fil la syai'a kal ilmi qattu siru ilaihi wa khuttu fi majlisil ilmi sirrun bihil wizru anna tuhattu. Tidak ada yang seperti ilmu, sama sekali tidak ada. Lalu beliau memberikan sebuah kiat kepada kita semuanya bagaimana cara mendapatkan ilmu. Beliau katakan, kun fil bukuri guraban wafit tamalluki gitu. Jadilah kamu itu kalau mau berhasil dalam mencari ilmu, ketika mencari ilmu itu dari mulai pagi hari. Kenapa? Pagi hari itu adalah waktu yang diberkati karena berkat doanya Nabi Muhammad SAW. Allahumma barik fi ummati fi buku riha. Ya Allah, berkatilah umatku di dalam pagi harinya. Nah, jadi kalau pagi hari seperti sekarang ini kita gunakan untuk baca wirid, kita gunakan untuk membaca kitab, kita gunakan untuk beribadah, maka apa yang kita lakukan itu menjadi barokah, menjadi bermanfaat maksudnya gitu. Nah, tapi kalau untuk tidur, ya tidurnya barokah akhirnya. Artinya barokah gimana? Nah, tidur itu kan nggak bawa keberkahan. Ada orang tidur nggak bawa keberkahan. Ada pula sih, tapi kan sedikit. Tidur yang bawa berkah itu tidur yang mimpi Rasulullah, itu berkah itu. Nah, tapi kebanyakan tidur nggak seperti itu kan? Kebanyakan mimpi maling, setan, iblis, gitu kan. Nah, sehingga apa? Tidur yang bawa berkah itu sedikit. Tapi kalau belajar bawa berkah, banyak. Dengan belajar kita menjadi orang alim. Dengan belajar kita menjadi orang yang tahu. Dengan belajar kita berakhlak yang baik. Nah, semua itu, imbas-imbasnya itu, efek-efeknya itu, akibat-akibat itu, setelah sebab ilmu itu kita dapatkan. Itu artinya keberkahan. Ziyadatun fil khair. Oleh karenanya beliau mengatakan, kun fil bukuri guraban. Binatang yang paling pagi-pagi dalam mencari rezeki Allah Ta'ala itu adalah gurab. Apa arti gurab? Burung gagak itu lihat gurab. Gagak. Jadi sebelum matahari menyingsing, gagak itu sudah keluar untuk mencari rezeki. Buat dirinya sendiri dan buat anak yang ditinggal. Pertama kali burung yang keluar dari sangkarnya itu adalah burung gurab. Nah, jadi dari pagi hari itu sudah siap-siap. Jangan bangun tidur ketika sudah azan. Jadi sebelumnya sudah bangun. Karena waktu yang paling jernih, waktu yang paling tepat untuk murojaah itu adalah waktu ketika sebelum fajar. Nah, jadi waktu sahur. Jadi satu jam kira-kira sebelum subuh. Itu waktu yang paling tenang pikiran, sehingga untuk menghafal itu paling cepat. Karena kalau semua kita itu banyak pikiran, lalu kita menghafal susah. Makanya kan dikatakan zubihal ilim baina afkhadin nisa, yang namanya ilmu itu disebelah di antara dua sekelangkangan perempuan. Kenapa? Karena sudah banyak kesibukannya. Ketika banyak kesibukannya, banyak pikirannya, susah untuk menghafalnya. Karena sudah banyak pikirannya, sudah bercabang-cabang. Itu kun fil bukuri guraban wa fit tamalluki kitu, di dalam tamalluk enggak ada malunya dia, enggak ada jera-jeranya dia. Jadilah contoh kamu dalam hal itu seperti kucing. Tahu kucing enggak? yang senang sama kucing, itu bagus. Bagiannya itu bagus. Yang enggak senang sama kucing kurang bagus. Nah, kenapa? Karena Rasulullah tanah kucing. Ya kan? Kucing yang di rumahnya Rasulullah itu disebut oleh Nabi at-tawafin. Kenapa dikata at-tawafin? Karena keliling terus di rumah cari makanan. Makanya oleh Nabi asal kata at-tawafin. Nah, jadi Abu Hurairah itu termasuk yang selalu mengasih makan kucingnya Nabi. Jadi Nabi punya beberapa hewan, di antaranya adalah kuda, keledai, kemudian kucing. Nah, itu Nabi SAW ada. Nah, kemudian ada satu lagi. Binatang apa? Binatang undur-undur. Tahu undur-undur? Nah, itu binatang undur-undur itu banyak yang tidak paham. Banyak yang menyepelekan, tapi subhanallah itu termasuk binatang yang memuliakan Nabi Muhammad SAW. Kata Sayyidah Aisyah, di atas rumahku itu ada satu binatang. Kalau Rasulullah itu masuk ke rumah, maka dia itu terus menunduk begini untuk menghormat kepada Nabi SAW. Sampai Nabi keluar, begitu Nabi keluar, maka dia jalan-jalan lagi. Tapi begitu ada Nabi datang, maka dia nunduk. Menjadi binatang menghormat Nabi, memuliakan Nabi. Sehingga diceritakan ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu tatkala masuk ke Gua Hira, itu kan semua lubang-lubang ular itu kan tutupnya sama kain supaya tidak mengganggu Nabi, kan maksudnya. Untuk menutupnya dia enggak bawa apa-apa. Karena memang pada waktu itu yang dibawa adalah bajunya. Sehingga bajunya itu diambilnya, dirobeknya, dipotong-potongnya, masuk tutup lubang-lubangnya itu semuanya. Sampai ada satu lubang enggak kebagian tutupnya. Karena bajunya sudah habis, tinggal yang menutup aurat saja. Akhirnya apa? Untuk menggantinya, maka kakinya itu tutup, taruh di lubang itu. Lihat pengorbanannya Syekh Abu Bakar Siddiq, sehingga pantas kalau beliau itu disebutkan selalu dalam Al-Qur'an. Apa itu? Di dalam ayat yang berbunyi Izhuma fil ghari. Izhuma fil ghari. Apa? Apa la takhaf innallaha? Jadi itu yang dimaksudkan dengan isna ini itu adalah Nabi SAW bersama Syekh Abu Bakar. Salisuhuma siapa? Salisuhuma adalah Allah SWT. Pada waktu itu, maka kemudian karena Nabi SAW itu lelah capek, akhirnya Nabi SAW itu tidur di pangkuannya Syekh Abu Bakar Siddiq. Karena tidak ada bantal, maka beliau letakkan kepala Nabi itu di pangkuannya Syekh Abu Bakar Siddiq. Tiba-tiba ketika itu ada ular yang menyengat kakinya Syekh Abu Bakar Siddiq. Tahu kan rasanya disengat oleh ular? Nah, Ustaz nggak tahu juga. Gitu. Cuma yang pasti sakit. Gitu. Kalau disengat tawon pernah nggak? Nah, sakit kan? Nah, ini lebih sakit lagi. Lebih sakit lagi, gitu. Langsung bengkak, langsung beracun. Gitu. Sehingga pasien Abu Bakar Siddiq menahan rasa sakit yang luar biasa. Dia enggak pernah bergumam, enggak keluar sedikit pun suara, ditahan. Tapi air mata ini enggak bisa dibohongi. Akhirnya air mata itu netes, kena ke wajahnya Nabi SAW. Kaget beliau. Ketika lihat Abu Bakar Siddiq menangis, maka ditanya oleh Rasulullah ke Abu Bakar, kenapa kau menangis? Akhirnya kata Syekh Abu Bakar, tidak apa-apa Rasulullah. Enggak, pasti ada sebabnya. Kulihat Rasulullah kakiku itu disengat oleh ular. Karena semua tempat lubang ular itu semuanya aku tutupi. Kecuali satu tempat. Maka aku tidak mendapatkan sesuatu yang untuk menutupinya. Kakiku yang aku jadikan sebuah tutup. Akhirnya apa? Nabi SAW kemudian bangun. Kemudian mengambil ludahnya dan diusap kakinya yang disengat oleh ular. Langsung saat juga sembuh. Kemudian dipanggil ularnya itu. Nah, kenapa Nabi SAW marah? Syekh Abu Bakar Siddiq, teman dekatnya kemudian disakiti. Keluar ular, keluar ularnya. Kenapa kau gigit kaki daripada sahabat karibku? Padahal kau tahu itu adalah sahabat karibku. Apa jawaban dia? Gal, iya Rasulullah. Aku tahu dan telah diberitakan kepada kami semuanya bahwasanya engkau suatu waktu nanti akan masuk ke dalam gua ini. kami menunggunya dari semenjak lama ya Rasulullah. Akankah setelah sudah datang waktunya kemudian kakinya Abu Bakar itu nutupi aku? Padahal aku ingin sekali memandang wajahmu yang mulia itu. Akhirnya kata Nabi Sallam, oh kalau gitu dua-duanya enggak ada yang salah. Karena Nabi Sallam maunya memarahi, ternyata niatnya dia itu ingin melihat wajahnya Nabi. Nah, itu kun fil bukuri huraban wa fil tamalluki kitu. Tahu itu kucing? Kucing itu lihat tuh. Diusir, datang lagi. Ya kan? Dia itu cari-cari kesempatan, pintar dia itu kayak ngerti gitu. Lihat sini dan ambil ya, kayak ada sopan santun tapi matanya lirik gitu. Nah, begitu lihat tuannya enggak ada, langsung diambil ikannya. Ya kan? Nah, kucing itu kayak gitu kan? Ah, kamu juga seperti itu. Kalau berhasil seperti itu, lihat kapan guru ada, kapan guru datang. Siap-siap, sebelum datang kita harus siap-siap. Terus oh tuh guru datang lah, kita harus siap. Nah, gitu. Sama seperti kucing itu namanya tamalluk, merendahkan diri serendah-rendahnya. Yang penting kita akan mendapatkan apa yang menjadi tujuan kita, enggak jadi masalah. Seperti Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, beliau itu ketika belajar dulu, ketika belajar kepada gurunya, itu beliau itu diuji dengan ujian-ujian, cobaan-cobaan, enggak langsung diterima. Nah, kita kan enggak, cuma ditanyakan, pernah pacaran enggak, pernah narkoba enggak, gitu kan? Kalau pernah sudah kita enggak terima, gitu. Atau mau belajar sungguh apa enggak, itu kan ditanyakan kan? Nah, tapi dulu ada ujiannya, termasuk Abu Bakar ini waktu mau belajar itu. Ketika beliau mau belajar, enggak langsung dibukakan pintu, tapi dibiarkan itu di bawah, di depan rumah. Duduk enggak, tetap diri. Dari pagi sampai siang oleh gurunya dibiarkan. Padahal anaknya tahu, anaknya sudah kasih tahu kepada gurunya, kepada ayahnya. Ya, itu ada Abu Bakar itu mau belajar kepada kamu. Biarkan aja depan dia. Sampai mereka makan. Makan sisa daripada makannya itu kan dia kopoan itu kan cuci tangannya itu siramkan ke dia dari atas loteng disiramkan kena kepalanya. Coba kalau kamu gitu langsung pulang kan, oh, dasar guru nggak tahu diri nggak tahu akhlak gitu ya kan. Lihat apa yang terjadi, apa yang lakukannya, begitu disiramkan dia langsung ambil dia apa dijilatnya, semuanya dijilatnya. Nah, baru kemudian dia disuruh masuk untuk belajar. Jadilah Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Nah, jadi orang kok belajar itu harus seperti itu. Jadi kepada guru itu katalah bi Allah haddad, la yakunul muridu muridan hatta yakuna baina syaihi kal mayyiti baina ghasilihi. Jadi seorang murid itu akan berhasil dalam mencari ilmu kecuali sampai dia itu di depan gurunya seperti mayit yang dimandikan oleh pemandinya. Jadi apa diam saja, apa kata gurunya? Walaupun dia enggak tahu apa maksud gurunya, walaupun enggak tahu pokoknya apa yang diperintahkan gurunya laksanakan. Nah, itu cara-cara kita mendapatkan ilmu yang baik. Kemudian gila al-ilmu izun la dzulla fihi. Ilmu itu adalah semuanya mulia, tidak ada hinanya. La idraku illa bi dzullin la izza fihi. Tidak akan didapatkan ilmu itu kecuali dengan cara yang hina, yang tidak ada kemuliaan sama sekali situ. Jadi harus menghinakan diri. Enggak boleh ada kemuliaan pada diri kita, baru kita akan berhasil. Aralaka nafsan tashtahi antu izzaha. Aku melihat kamu mempunyai jiwa yang menginginkan jiwa itu untuk supaya mulia. Dan kamu tidak akan falastatu qalal izzu, dan kamu tidak akan dikatakan sebagai seorang yang mulia sampai kamu itu menghinakan jiwa itu, baru kamu akan mulia. Kita minta kepada Allah Taala, semoga kita termasuk yang mulia kepada Allah Taala dengan ilmu. Semoga kita termasuk yang dijadikan oleh Allah Ta'ala yang mengamalkan dengan ilmu sebelum kita ajarkan kepada yang lainnya. Kita termasuk pertama kali yang mengamalkannya. Dengan begitu akan tampak cahaya ilmu, akan tampak cahaya syariah. Dan semoga kita semuanya termasuk yang dipilih oleh Allah SWT untuk menjadi penyebar ilmu, penulis ilmu, pengajar ilmu, pengamal ilmu, dan yang menerapkan ilmu itu di antara kita dan di dalam keseharian kita. Al-hadin yakuniyatin salihah. Walamana wasab salih al-fatihah.